Radio Muslim Yogyakarta menyampaikan akidah mendekatkan syiar. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah pendengar radio muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar sebelum sesi tanya jawab dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang masalah iddah, tepatnya dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masalah ihdad atau bergabung karena meninggalnya suami. Di matan Manhajus Salikin disampaikan wayalnya dia memiliki kewajiban antuhidda al-mar'atu untuk melakukan dan menjalani kegiatan dan ibadah bagi wanita muslimah yang disebut dengan ihdad atau bergabung. Bentuk realnya adalah bi'antatuka zinata, dia tinggalkan hal-hal yang mempercantik tampilan fisik, watiba, dia tinggalkan parfum, tidak pakai parfum, walhulia, dan tidak memakai perhiasan, gelang, anting-anting, kalung, dan yang lainnya, watahsin bihinain wanahwihi. Demikian juga dia tinggalkan mempercantik diri bihinain dengan pewarna berupa pewarna alami berupa pacar, wanahwihi atau materi yang lain. Maka bahasan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tentang ihdad atau kewajiban berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad diambil dari kata-kata had alias yang makna asalnya adalah mencegah atau melarang. Karena orang yang berkabung terlarang melakukan sejumlah hal. Secara syariat, yang disebut dengan berkabung adalah meninggalkan hal-hal yang mempercantik tampilan diri, mempercantik tampilan fisik. Nah, ihdad berkabung dalam pengertian malas untuk berdandan, malas untuk bersolek, malas untuk berwangi-wangi, ini ada yang hukumnya wajib. Yang pertama, ada yang hukumnya wajib, yaitu berkabungnya seorang istri karena ditinggal mati oleh suaminya. Baik dia dalam keadaan tidak hamil ataupun tidak hamil. Kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Baik dia sudah pernah dikumpuli oleh suaminya ataupun belum pernah dikumpuli oleh suaminya. Dan jangka waktu masa berkabung itu mengikuti jangka waktu masa iddah. Kalau tidak dalam kondisi hamil 4 bulan 10 hari, kalau ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa berkabungnya sama dengan masa iddahnya, yaitu sampai melahirkan. Dan setelah masa iddah selesai, berarti selesailah masa berkabung, maka boleh bagi wanita ini untuk kembali berdandan, tentu dengan dandanan yang tidak haram. Maka dan tentu di antara dandanan yang haram, bersolek cantik di hadapan untuk dikonsumsi oleh laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Dalil tentang hal ini dari salah satu sahabat perempuan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, kami para wanita dilarang untuk bergabung karena meninggalnya orang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari ila ala zaujin, kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka wajib bergabung selama 4 bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai parfum dan wangi-wangian, tidak boleh pakai pakaian yang bikin cantik. Namun diperbolehkan ketika suci dari haid untuk memakai wewangian yang nanti akan dioleskan di sekitar tempat keluarnya darah haid. Ya, berdasarkan demikian dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiban berkabung jika pisahnya adalah pisah hidup. Kewajiban berkabung hanya ada kalau pisahnya pisah mati, ditinggal mati oleh suami. Dan wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kal ijma'i, seakan-akan statusnya adalah ijma' disepakati oleh para ulama. Ya, karena ada perselisihan, namun perselisihan sedikit, kecil yang ada pada sebagian ulama salaf. Kemudian yang kedua, berkabung yang hukumnya boleh, yaitu berkabung sehingga malas berdandan, malas pakai wangi-wangian, yang dilakukan oleh seorang perempuan karena meninggalnya kerabatnya, semacam ayahnya, atau kakaknya dan yang lainnya, dan ini maksimal 3 hari. Maka boleh 1 hari, 2 hari, dan maksimal 3 hari. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam Islam, hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Ketika suami meninggal dunia, seorang istri diwajibkan untuk menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Atau sampai melahirkan jika dalam kondisi hamil. Tapi kalau ayahnya sendiri yang meninggal dunia, maksimal cuma boleh 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berkabung karena meninggalnya orang yang meninggal dunia lebih dari 3 hari. Kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Kemudian berkabung yang hukum berkabung yang ketiga adalah berkabung yang hukumnya haram, yaitu manakala yang meninggal dunia itu bukan suami, bukan pula kerabatnya. Yang meninggal dunia temannya, yang meninggal dunia semata-mata tetangganya. Karena hal ini kemudian malas untuk kemudian berdandan, untuk mempercantik diri di depan suami. Nah, ini satu hal yang berkabung dalam kondisi semacam ini, satu hal yang hukumnya haram. Kemudian berkenaan dengan kegiatan wanita yang menjalani ihdad, maka dalam masa ihdad wanita yang berkabung itu punya kewajiban untuk menjauhi sejumlah hal. Ya, yang intinya adalah menjauhi hal-hal yang akan mempercantik dirinya dalam pandangan laki-laki dan mendorong orang yang melihatnya untuk ingin menikahinya. Ya, maka yang pertama adalah secara umum berkewajiban untuk meninggalkan zina, yaitu hal-hal yang mempercantik, memperbagus tampilan fisik. Contohnya pakaian yang bikin mempercantik diri, atau sandal atau alas kaki yang membuat dia tambah cantik. Oleh karena itu, maka dalam masa berkabung, pakaian apa yang boleh dipakai oleh perempuan, semua pakaian boleh. Kecuali pakaian yang menyebabkan dia tampil cantik dan menarik, yang wajarnya ini adalah pakaian yang biasa dia pakai di hadapan suaminya. Maka pakaian yang biasa dia pakai dalam tanda kutip untuk menggoda suaminya, ya, itu ditinggalkan. Sama sekali tidak pernah lagi, ya, sama sekali tidak dipakai selama masa berkabung ini. Sebagaimana dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan al-mutawaffa anha zaujuha, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan pencelup warna dari usfur, yaitu pakaian yang mempercantik dirinya, tidak boleh memakai huli, perhiasan, anting-anting, gelang, kalung, wala taqtadibu, tidak boleh menyemai rambut, wala taqtahilu, dan tidak boleh memakai celak. Ini adalah hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian yang kedua, dalam masa berkabung ini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini meninggalkan semua jenis parfum. Maka tidak boleh pakai parfum baik di badan ataupun di kain. Akan tapi diperbolehkan setelah suci dari haid untuk menghilangkan bau darah dan bekas darah dari sekitar kemaluannya, maka boleh diberi keringanan untuk memakai parfum secukupnya. Maka di sini disampaikan termasuk parfum adalah za'faron. Maka tidak boleh mengkonsumsi kopi yang dicampur za'faron jika bau za'faron masih ada. Karena yang namanya parfum itu tolak ukurnya adalah baunya. Kalau baunya, bau wanginya masih ada, maka dia parfum. Namun diperbolehkan meminum teh yang dicampur dengan daun mint atau nakna. Karena daun mint itu bukanlah parfum. Boleh pula meminyaki badan atau rambut dan membersihkan badan dengan sesuatu yang tidak memiliki bau yang wangi. Dan membersihkan badan dengan sesuatu yang berbau, yang baunya segar, semacam sampo dan sabun. Karena bau sampo dan sabun ini tidak dinilai sebagai bau parfum. Kemudian yang ketiga, selama masa berkabung tidak boleh memakai huli. Tidak boleh memakai perhiasan dari emas dan perak atau benda-benda batu-batu mulia lainnya di badan, misalnya di tangan, ya, kalau di jari berarti cincin, atau di hasta berarti gelang, atau di kaki gelang kaki, di telinga berarti anting-anting, di leher berarti kalung, ya, maka tidak boleh memakai huli yang baru. Demikian juga huli atau perhiasan yang kemarin dipakai sebelum suaminya meninggal dunia, itu dicopot setelah suaminya meninggal dunia. Kemudian yang keempat, tidak boleh mempercantik diri dan mempercantik diri dengan tumbuhan pewarna, yaitu pacar. Baik pacar itu nanti ditaruh di tangan ataupun digunakan untuk bersisir untuk memberikan warna bagi rambut. Berdasarkan hadis diat kelimam Ahmad yang tadi saya bacakan, wala takhtadibu, tidak boleh memakai semai rambut atau pewarna. Dan pewarna dengan khitab itu adalah pewarna untuk telapak tangan atau untuk rambut. Wanah wahudan, semacam itu, semacam pacar, yaitu yang mengubah warna warna badan dalam rangka untuk tampil cantik. Semacam tangan itu dihiasi, dilukis-lukis. Atau demikian juga memakai bedak. Masahikul tajmil, pakai bedak. Maka ini semua termasuk dalam hal ini yang terlarang dipakai oleh wanita yang menjalani masa berkabung, terutama ketika berkabung yang wajib karena meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari atau jika dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Ya, demikian materi pengantar ya, kita dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali, saya kembalikan ke Mas Saiful. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya perlu informasikan kepada seluruh sobat muslim semua dimanapun nanti berada, bahwasannya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sehingga teman-teman semua atau sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan lewat SMS ataupun chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, Ipul informasikan kepada sobat muslim semua yang ingin bertanya terkait konsultasi seputar hukum keluarga kepada Al-Ustadz Aris Munandar Bidallahu Ta'ala dapat mengirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan pertama Ustadz. Iya, silakan. Afan Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar di kajian-kajian bahwa menikah itu membuka pintu rezeki. Akan tetapi berdasar data yang ada, perceraian yang terjadi mayoritas didasari karena faktor ekonomi Ustadz. Lantas apakah betul menikah membuka pintu rezeki? Mohon penjelasannya Ustadz agar tidak salah paham. Jazakallah khairan. Ya, betul sekali bahasanya nikah adalah pembuka pintu rezeki. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, iyakunu fuqara'a fasafa yurnihumullahu min fadli. Jika mereka fakir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya dari karunia-Nya. Dan rezeki Allah itu akan terasa cukup manakala hati dipenuhi dengan qanaah. Sehingga jika oleh karena itu maka pintu rezeki di balik pernikahan itu akan terwujud, ya, manakala nikahnya dengan perempuan baik-baik. Kalau nikahnya dengan perempuan matre, ya, maka isinya ya, kurang ini, kurang itu gitu. Nah, dan demikian juga rezeki itu akan terbuka manakala diri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mengandalkan usahanya, semata-mata usahanya, maka boleh jadi dia akan menjumpai kesertaan dalam rezeki. Karena rezeki itu terbuka, manakala orang itu tidak mengandalkan usaha, namun mengedepankan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagi para pengantin muda yang terkadang menampilkan kemesraan atau kegiatan yang tengah dilakukan berdua di sosial media. Semisal mengajari istri di rumah, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Karena banyak hati yang harus dijaga Ustaz. Kasihan juga para jomblo yang melihatnya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai dia menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Seandainya dia orang yang dia tadi dalam bahasa anak muda sekarang dia seorang jomblo, lihat temannya kemudian update status mesra-mesra dengan istri, meskipun itu dari belakang dan sebagainya. Gimana rasanya? Apakah nyaman, bahagia? Kalau dia tidak merasa nyaman dan bahagia, maka jangan berikan sikap semacam itu kepada orang lain. Ya, cukuplah bahagia itu menjadi rahasia berdua antara ya, suami dan istri. Dan bahagia tersebut betul-betul betul-betul awet di rumah tangga keduanya. Biarlah kemudian waktu membuktikan bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul bahagia dalam rumah tangganya. Nah, jazakallah khairan atas pemaparannya pada kesempatan kali ini, pada pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Sebelumnya, Ibu informasikan juga sekali lagi kepada seluruh sobat muslim semua, bahwasanya kita sudah memasuki di sesi tanya jawab, sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan tentang hukum seputar keluarga ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Ustaz, ada pertanyaan kembali yang masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati ibu tentang jilbab syar'i yang lebar? Ibu saya masih risih ketika melihat perempuan memakai jilbab lebar dan kadang mengatakan mereka terlalu ekstrim dalam beragama. Saya sudah sedikit menjelaskan bahwa jilbab seperti itulah yang benar. Namun kadang ibu masih ngeyel. Ini juga diperparah dengan lingkungan kami yang cenderung menganggap mereka yang pakai hijab lebar itu beraliran teroris atau ekstrim. Saya laki-laki dan belum menikah. Dan ibu pun menyuruh saya agar ketika menikah nanti memilih istri yang biasa saja. Yang dimaksudkan tidak berjilbab lebar. Padahal saya ingin agar istri saya nanti menutup auratnya dengan sempurna. Bagaimana nasihatnya untuk ibu saya, Ustaz? Yang pertama, tampilkan akhlak mulia seorang muslim. Ya, buktikan bahasanya orang yang semakin kenal agama itu semakin lembut orangnya, semakin ramah, semakin murah senyum, semakin enteng untuk menolong orang lain, semakin dermawan jika punya uang dan seterusnya. Kemudian adakan dialog-dialog yang dialog-dialog kecil yang bisa menjadi titik kesadaran yang misalnya ketika Mbak ya di misalnya disampaikan bahasanya ya, orang itu tidaklah selayaknya memberikan penilaian ya penilaian ya penilaian negatif dengan semata-mata pakaian. Dengan semata-mata pakaian, sampaikan bahasanya boleh jadi kita jumpai istri sebagian tersangka teroris demikian pakaiannya. Namun juga sampaikan juga boleh jadi bahasanya perempuan yang kena kasus korupsi itu pakaiannya juga kemudian pakai kerudung mini misalnya. Apakah semata-mata kemudian karena kita lihat di televisi koruptor perempuan atau yang terlibat dalam kasus korupsi itu kerudungnya mini, kemudian kita pukul rata semua yang pakai kerudung mini itu koruptor. Maka demikian juga ketika tampil di media atau nampak di media dan di televisi, istri sebagian pelaku teror itu berkerudung lebar, maka itu tidaklah kemudian bisa disimpulkan semua yang berkerudung lebar itu setuju dengan tindakan teror. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimanakah hukum menyayangi anak tetangga, Ustaz? Yang dimana si ibu berharap agar anaknya tersebut mencontoh anak tersebut. Ya, di antara hal yang patut untuk diperhatikan berkenaan dengan masalah pendidikan, bahasanya anak itu lebih cenderung tidak suka dibanding-bandingkan. Ya, maka jika orang tua suka membanding-bandingkan, itu loh sebelah begini, itu loh sebelah begini, maka itu tidak menarik simpati anak, namun seringkali malah menimbulkan kejengkelan si anak karena merasa dibanding-bandingkan dan disudutkan dengan cara dibanding-bandingkan tersebut. Oleh karena itu, kita didik anak, kita didik anak dengan tanpa perlu banyak atau terlalu sering membanding-bandingkannya dengan orang lain dan anak tetangga. Namun sampaikan bahasanya ya, anak yang sholat itu demikian, anak yang baik itu demikian. Gitu. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh sobat muslim semua yang ikut menyimak kajian konsultasi seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Habibullah Ta'ala, bahwasanya kita berada di sesi tanya jawab, sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp nomor 0823 727 5333. Baik Ustaz, kita ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, jika orang tua atau keluarga kita ada yang sedang sakit, bagaimanakah yang lebih baik? Apakah menulis di media sosial agar orang-orang mendoakan, atau kita tetap menyembunyikan musibah sakit yang menimpa keluarga kita, seperti tidak menyebarkan di media sosial? Ya, dua pilihan tersebut masing-masing ada sisi benarnya. Kemudian menyebarkan ke media sosial dengan tujuan tolong doakan orang tua saya, doakan anak saya, maka tidak salah. Dan minta doa dengan sesama muslim juga tidak salah. Apalagi kemudian dia ketahui kawan-kawannya di medsos itu rata-rata adalah orang-orang yang saleh. Maka dari sisi ini tidak masalah. Namun dari sisi yang lain, saya tidak ingin merepotkan orang ya, karena membuat orang sedih, karena mengetahui kabar bahasanya saya sedang bersedih. Maka itu juga alasan yang bisa dimaklumi dan bisa diterima. Maka silakan dipertimbangkan mana yang terbaik dari dua pilihan ini dan silakan dilaksanakan, dilakukan. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum bekerja yang mana mendapatkan pekerjaan tersebut menggunakan orang dalam, atau yang mana orang tua juga bekerja di perusahaan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Kerja dengan bisa masuk karena bantuan orang dalam, ya, maka ini nanti banyak rinciannya. Apakah ini adalah milik pemerintah, perusahaan milik pemerintah atau swasta? Kalau kemudian swasta, maka tentu lebih ringan. Ya, tentu lebih ringan masalahnya. Kemudian jika ini kerja di perusahaan swasta, maka nanti dibedakan apakah lowongan ini dipublish ataukah tidak. Kecurangan kecurangan manakala ini dipublish, ternyata yang diterima tidak berdasarkan apa yang dipublish. Tapi kalau penerimaannya itu tidak dipublish dan ini perusahaan swasta, kemudian orang dalamnya ya memang punya otoritas dalam masalah ini, maka tidak mengapa. Jadi pertanyaannya perlu dipertegas, diperjelas, ini kasus di mana? Ya, apakah ini kasus kemudian jadi PNS, atau kerja di BUMN, atau badan usaha milik pemerintah daerah, yang ini statusnya milik negara, maka ini tidak boleh. Tidak boleh dengan cara-cara yang tidak profesional semacam ini. Karena itu, karena ini adalah milik umat, maka semua orang yang maka yang paling berhak untuk kerja adalah orang yang paling bermanfaat untuk kepentingan umat. Bukan orang yang paling kuat punya orang dalam. Namun kemudian jika ini perusahaannya adalah perusahaan swasta, tentu lebih ringan. Ya, terutama dan malah bahkan tidak masalah masuk karena orang dalam, asalkan perusahaan swasta ini tidak mempublish. Kalau dia mempublish, ini dibutuhkan satu orang dengan keahlian ini. Ini silakan daftar. Ternyata semua yang daftar yang ternyata semuanya tidak diterima karena peran orang dalam yang bermain. Maka ini tentu penipuan, ya, dalam hal ini biasa kita sebut dengan penipuan publik. bilangnya penerimaan berdasarkan seleksi, ternyata berdasarkan siapa yang bawa. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana baiknya seorang fulanah yang mengalami trauma pelecehan seksual dalam mengobati dirinya karena ia terus-menerus menangis meski telah bertaubat, sementara ia juga takut tetap terus menangis dan akan menyusahkan jika punya suami kelak, sedangkan ia tidak ingin bercerita aibnya ke psikolog ataupun orang lain. Jazakumullahu khairan. Memiliki tekad untuk tidak curhat dengan siapapun, satu hal yang baik jika bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah sendiri. Namun jika ternyata tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, malah kemudian dengan memendam tersebut dia bikin masalah dengan dirinya sendiri, maka memaksakan diri untuk tidak pernah cerita dengan siapapun, ini satu hal yang bukan sikap yang bijak. Namun jika ia bijak dalam hal ini, silakan konsultasi kepada orang yang amanah. Pertama orang yang amanah, kemudian orang yang bisa memberi solusi. Di antaranya, kalau dari sisi karena ini masalah kejiwaan, silakan kemudian konsultasi kepada psikolog muslim yang amanah. Mungkin bisa membantu, ada strategi-strategi dalam ilmu psikologi yang bisa membantu kejiwaannya. Kemudian masalah ketika kemudian dia bersuami, betul memang satu hal yang nilainya aib, tidak perlu diceritakan. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami memastikan kepada muslim kita masih ada waktu untuk melakukan atau membacakan tanya jawab atau pertanyaan dari sobat muslim semua. Sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga ke nomor 08232727 5333 melalui chat WhatsApp ataupun SMS. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah melihat kemaluan pasangan halal ketika berhubungan? Apakah benar ada larangannya Ustadz? Dan apakah ada larangan menghadap kiblat di saat berhubungan suami istri? Ya, kalau nggak salah ini sudah pernah ditanyakan di kajian siang, namun ya enggak, mengapa saya jawab ulang? Ya, sebagian ulama fikih memakruhkan ya, seorang suami melihat kemaluan istrinya dan sebaliknya. Namun dasar hal ini adalah hadis yang dhaif, sehingga ya, siapa yang melakukannya dan siapa yang mengalami hal ini melihat kemaluan pasangannya, insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian betul sebagian ulama menganjurkan untuk tidak menghadap kiblat. Namun sebatas yang saya tahu tidak ada dasar dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk posisi menghadap kiblat saat hubungan suami istri. Oleh karena itu siapa yang melakukannya, maka dia tidaklah melakukan hal yang salah dan keliru. Nah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Apakah termasuk sunnah melakukan perbuatan yang berseberangan, misalnya keyakinan sebagian masyarakat bahwa orang Sunda jangan menikah dengan orang suku Jawa? Mohon nasihatnya Ustaz. Jika ada orang yang memiliki keyakinan, punya keyakinan misalnya Sunda dengan Jawa nanti keluar rumah tangganya tidak akan bahagia. Artinya ada anggapan tatayur dalam pernikahan semacam ini, maka untuk para tokoh dianjurkan untuk menyelisihinya, ya, para tokoh masyarakat dan orang yang terpandang di masyarakat ya, dianjurkan untuk menyelisihinya dalam rangka mendidik masyarakat. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana bersikap dengan seorang ayah yang wataknya buruk, selalu ikut campur dalam kehidupan anaknya dan sering membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain yang orientasinya duniawi sekali serta ingin dilihat orang? Barakallahu fikum. Yang pertama saya sarankan, jika dia berumah tangga, anak ini jika berumah tangga, maka hendaknya memilih untuk ngontrak sehingga tidak satu rumah dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, saya sarankan untuk bersabar, dan di antara untuk sabar adalah ketika orang tua mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengarkan, artinya diam saja, namun masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan belum pernah dengar apa-apa. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua, sini masih ada sekitar 15 menit lagi. Sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan mengenai hukum seputar keluarga di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, teman-teman semua, sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum seseorang yang menceraikan istrinya berkali-kali ketika belum mengenal sunnah dengan persangkaan bahwa cerai sah kalau di pengadilan? Jazakallah khair, Ustaz. Jika kemudian dia berkeyakinan bahasanya cara yang sah adalah di depan pengadilan, terus apa manfaat dia bilang ke istrinya, saya cerai kamu, saya ceraikan dirimu, dan itu bolak-balik dia boros mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia meyakini itu tidak ada manfaatnya. Kalau itu tidak ada manfaatnya karena tidak ada dampaknya, karena keyakinannya cerai yang sah itu di depan pengadilan, untuk apa kalimat itu? Maka itu satu hal yang aneh. Ini satu hal yang aneh, karena dia emosi, dia berkata, saya ceraikan dirimu, engkau bukan lagi istriku. Namun di sisi yang lain dia mengatakan, menurut keyakinan saya mengikuti undang-undang pernikahan, yang mengatakan bahasanya undang-undang pernikahan, yang mengatakan bahasanya cerai yang sah hanya di depan pengadilan. Ini yang patut untuk direnungkan dan didialogkan. Karena ini satu hal yang kontradiktif. Ya, di mana letak akal ketika itu? Di mana letak akal di ketika itu? Di satu sisi meyakini, ya, ini ucapan cerai ini tidak ada manfaatnya, karena tidak sah. Kemudian di sisi yang lain dia melakukannya. Maka bisa kita bayangkan ya, gambarannya seperti seorang itu menyadari bahasanya sholatnya itu tidak sah karena belum berwudu, namun dia bolak-balik sholat dalam keadaan tidak berwudu. Salat dalam keadaan tidak berwudu. Ya. Jadi untuk apa dia lakukan hal itu? Jika dia tidak, untuk apa dia mengerjakan gerakan salat jika dia tidak meyakini sahnya salatnya? Nah. Tuan Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan kembali yang masuk Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika istri benci dengan suami? Apa nasihatnya Ustaz? Syukron. Ya, jika memang memang kondisinya tidak mungkin lagi diperbaiki, bahkan ke semakin hari itu kebencian memakin memuncak, ya, betul-betul Tidak benci, bukan kemudian benci sesaat karena emosi dan marah, namun memang dalam keadaan tenang, dalam keadaan happy, itu saya benci dengan suaminya. Ya, maka jika demikian sehingga suasana rumah tangga itu tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi rindu, tidak ada lagi kangen, ya, ya, maka ya, jika memang betul-betul demikian, ya, maka tentu rumah tangga ini tidak selayaknya dipertahankan. Ya, untuk apa dipertahankan dalam keadaan yang satu itu tidak bisa mendapatkan kenyamanan ketika didekati yang lainnya. Ya, namun mendapatkan amarah, jengkel, dan benci. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Jika bacakan kembali pertanyaan yang Mas Ustaz. Ustaz izin bertanya, siapakah wali nikah nanti untuk anak perempuan hasil zina? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, wali hakim, dan hakim itu artinya penguasa, pemerintah. Dalam hal ini, menurut undang-undang pernikahan, yang bisa jadi wali hakim adalah kepala KUA sebagai kepala KUA, bukan sebagai pribadinya. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana adab seorang perempuan yang sudah menjanda, dalam kurung juga beliau tidak bekerja, bila akan keluar rumah mungkin ke pasar atau ke toko dan lain sebagainya, keperluan yang lain? Ya, silakan keluar seperlunya dan secukupnya. Dengan memperhatikan adab-adab seorang wanita ketika berjumpa dengan lelaki ajnabi, tidak memakai parfum, ya, tutup aurat secara sempurna, ya, penuh dengan rasa malu dan seterusnya. Nah. Baik Ustaz, ini amin kemajikan kepada seluruh sobat muslim semua. Bahasanya kita berada di sesi tanya jawab, sehingga sobat muslim semua dapat mengenai seputar hukum keluarga dengan melakukan chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua, bahasanya masih ada beberapa waktu lagi, sekitar 10 menit berikutnya. Kepada sobat muslim yang ingin menanyakan terkait hukum seputar keluarga, dapat melayangkan pertanyaan melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja melamar gadis buat anak saya. Setelah itu orang tua dari gadis tersebut mengusulkan bahwa sebelum nikah ke KUA terlebih dahulu, dia nikah siri agar bila mana kedua calon bertemu tidak terjadi fitnah atau dosa. Apakah setelah dinikahkan siri tersebut terus akad nikah di KUA, apakah seperti ini boleh akad nikah dua kali Ustaz? Ya, dalam rangka supaya supaya tidak ada bohong-bohongan, ya, supaya tidak ada menipu petugas KUA bilangnya belum nikah padahal sudah nikah, maka yang lebih saya sarankan bukan nikah siri sebelum akad nikah, namun langsung saja akad nikah di KUA, ya, dan itu tidak mengharuskan, segera saja akad nikah resmi di KUA, dan nanti masalah rame-rame, masalah walimatul urus bisa ditimbang-timbang di belakang. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustadz, ada seorang telah meninggal dengan meninggalkan satu istri dan 3 anak. Dan si mayit ini mempunyai rumah. Lalu tiba-tiba rumahnya dijual oleh orang lain tanpa izin ahli waris. Lalu dibuat untuk membayar utang si mayit dan sisanya masih tidak jelas. Apakah anak si mayit jika minta rumah itu tadi yang sudah dijual dan tidak mau minta ganti berbentuk uang, apakah boleh bagi anak ini minta seperti itu. Dan anak ini bilang, ya sudah, hitung utang abah saya saja, bayar sekarang. Tapi rumah saya kembalikan. Apakah si penjual tanpa izin wajib mengembalikan? Dan bagaimana jika si penjual ini merasa berat jika rumah itu dikembalikan dan dibeli lagi? Karena harga rumahnya sekarang yang telah dijual oleh si penjual tanpa izin ini, karena harga rumah beda, beda harga. Bagaimana cara membayarnya, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Hal ini cukup pelik, maka saya sarankan kalau ini untuk konsultasi langsung sehingga bisa ada dialog. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz. Bagaimana baiknya menasihati istri yang ikut kajian pada kelompok yang kerap mentahdir ustaz-ustaz ahlu sunnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, bersikaplah sebagai lelaki sejati, sebagai pemimpin, dan tegaskan, saya larang dirimu untuk menghadiri pengajian-pengajian semacam itu. Nah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang ikhwan yang hendak melamar akhwat mengungkapkan kata cinta? Jika diperbolehkan, bagaimana cara yang benar, Ustaz? Melalui pesan atau bagaimana? Mohon nasihat, Ustaz. Cara yang benar, temui walinya dan sampaikan kepada ayahnya, Pak, saya sudah jatuh cinta sama anak perempuan Bapak. Saya ingin melamar anak perempuan Bapak. Tolong izinkan saya, tolong terima lamaran saya dan izinkan saya untuk bisa segera menikahi anak perempuan Bapak. Saya lelaki tulen, saya laki-laki bertanggung jawab. Saya sudah faham betul konsekuensi untuk jatuh cinta dengan anak perempuan Bapak. Demikian cara yang benar. Nah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang ada seorang laki-laki yang berorientasi seksual menyimpang. Lalu kantor kami juga sedang mengampanyekan kesamarataan atau diversity. Bagaimana hukum saya bekerja di sana, Ustaz? Ya, jika kemudian bekerja itu di antara hal faktor yang penting adalah nyaman. Jika Anda merasa tidak nyaman, ya, maka selanjutnya Anda cari tempat kerja yang lebih baik dan lebih nyaman. Ya, tidak mesti ya, terlepas dari halal haramnya bekerja tempat tersebut. Ya, yang jelas kalau terasa tidak nyaman, maka nanti bekerja itu tidak akan maksimal dan akan kurang profesional. Ya, orang itu akan bisa lebih all out dengan pekerjaannya kalau dia nyaman dengan pekerjaannya. Kita cari pekerjaan yang ya, membuat hati itu nyaman. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah sampai pahala jika kita beramal dan menghajikan orang yang sudah meninggal? Sedangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, hadis tersebut dijelaskan dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bolehnya bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia, bolehnya bukan anak mendoakan orang lain, mensolatkan jenazah orang lain, bolehnya menghajikan orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka hadis tersebut dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain dalam masalah ini. Nah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Lagi kepada sobat semua, masih ada sedikit waktu bagi para sobat muslim semua yang ingin menanyakan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat menggunakan pertanyaan ke SMS ataupun chat WhatsApp di nomor 0823-2727-5333. Ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga antum sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya seorang ibu RT. Saya pernah terlewat sholat isya karena menidurkan bayi dan qadarullah anak-anak lain rewel. Baru bangun jam 4 subuh. Bagaimana cara saya mengganti sholat isya saya Ustaz dan bagaimana hukumnya? Ya, begitu bangun maka langsung segera menjalankan sholat isya yang tertinggal. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, yang nantinya mohon juga Ustaz menutup kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jika sudah terlanjur menikah siri dan menikah lagi di KUA biar resmi? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya sudah, gimana lagi pilihannya? Kalau supaya mau dapat surat nikah ya perlu nikah ke KUA, meskipun nanti nikah di KUA itu nikah bohong-bohongan. Nah ini bermasalah. Ya, ini dari sisi agama bermasalah. Ya, nanti kemudian nipu si KUA, pihak KUA. Sudah nikah mas belum? Ini kesini ngapain? Pengen dinikahkan pak? Nah, ingin nikah padahal sudah nikah. Ya, kalau enggak mau bohong, ya bentuknya laporan, Pak. Kemarin saya sudah dinikahkan, nikah dengan wali, ini saksinya. Ya, tolong kami minta bantuan Bapak untuk mencatatkan dan mengeluarkan surat nikah gitu. Nah, ini kalau ini sangat tidak mengapa kalau mampu demikian. Jadi datangkan wali, datangkan saksi, ngomong ke pihak KUA, Pak, ini wali menyampaikan, Pak, ini saya sudah nikahkan anak perempuan saya, ini anaknya, saya nikahkan dengan itu suaminya sekarang, ini saksinya, kemarin sudah saya nikahkan jam sekian, ya, ini saksinya bisa ditanyain kalau betul telah terjadi akad nikah gitu, kita minta untuk dicatatkan. Nah ini bagus, ini tidak masalah. Tapi kalau kemudian datang ke ini kemudian mengadakan akad nikah bohong-bohongan, nah ini ada dosa bohong, ada dosa menipu, dan yang ditipu adalah seorang muslim, dalam hal ini petugas KUA. Maka terhadap petugas KUA dia telah tercakup dalam hadis man ghassana falaysa minna, siapa menipu muslim maka dia bukan bagian dariku. Ya, itu sisi permasalahannya. Tapi ya kalau bisa cara yang pertama melaporkan itu lebih baik. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Ya, sering berdoa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di kelas virtual ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, di kelas virtual ini, di kelas online ini, Allah catat sebagai amal ibadah yang memperat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada semua orang yang punya kontribusi untuk terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhdauna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311 93, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari Dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, lebarkan sunnah.